jelingan matanya, merusak jantung dan kalbu. Sekarang sudah hatiku terikat pada dia, tetapi sungguh malangnya aku saja yang tergila. Ingin hatiku berkenal padamu, wahai kasihku siang dan malam. Hatiku terganggu, siapa itu yang terlalu padaku? Dapatkah lagi bertemu karena jelingan matamu? Siapa